Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul As-Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ta'riful iman, pengertian iman, haqiqatul iman, hakikat iman. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khulasahnya, kesimpulannya, iman itu adalah i'tiqad, keyakinan, wa qaulun dan ucapan, wa amalun juga amalan badan. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan inilah yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diyakini oleh para sahabat al-kiram radiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in wa tabi'u tabi'in wa a'immatus salaf, dan imam-imam salaf, imam-imam ahli sunnat wal jamaah memiliki keyakinan tentang iman ya seperti ini. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah wal jahmiyah, ini kelompok-kelompok yang menyimpang, yang diantara penyimpangan mereka adalah dalam bab iman, dalam masalah apa? Iman. Orang-orang murji'ah, mereka menganggap amalan badan bukan termasuk dari iman. Jadi, amalan badan itu bukan termasuk dari iman, sholat bukan bagian dari iman, ya, puasa bukan bagian dari apa? Iman. Yang jelas amalan itu bukan bagian dari iman. Sebagian mereka juga bertingkat-tingkat, ada yang mengatakan yang penting ma'rifah, yang penting hatinya tahu. Ada yang mengatakan tidak cukup dengan ma'rifah. Harus ma'rifah dan harus mengucapkan. Ini mereka sendiri berbeda-beda. Mereka mengatakan imannya malaikat sama dengan imannya pezina. A'udzubillah min dzalik. Malaikat yang dia senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah itu tidak ada kaitannya dengan iman. Amalan jawari. Oleh karena itu perbuatan zina ini tidak mempengaruhi iman. Dia tetap saja sebagai seorang mukmin kamilul iman. Seorang beriman yang sempurna imannya. A'udzubillahi min dzalik. Perlawanan dengan mereka orang-orang khawarij wal mu'tazilah yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sudah kita bahas pembahasan ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan mata sholat lima waktu. Pembahasan ini tepat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah setelah disebutkan tentang pembahasan apa? Iman, hakikat iman. Disebutkan pembahasan tentang orang yang meninggalkan mata sholat. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya meninggalkan sholat ini merusak iman. Merusak keimanan. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah itu menjadi sebab dia keluar dari agama Islam atau tidak? Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Marilah kita mengingat betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat Allah adalah disyariatkannya untuk kita semuanya ibadah-ibadah, berbagai macam ibadah yang kebaikannya, maslahatnya itu kembali kepada kita semuanya. Ada di sana ibadah yang sifatnya badaniyah, badan seperti sholat. Ada ibadah yang di situ adalah ibadah maliyah, harta seperti zakat. Ada ibadah yang menggabungkan di antara keduanya, ya, badan dan juga harta seperti ibadah haji dan umrah. Jama'a baina al-mal wal-badan. Ada ibadah yang sifatnya ibadah hati, ada ibadah yang sifatnya ibadah lisan. Alhamdulillah. Allahu Jalla wa'ala ya, menganugerahkan kepada kita berbagai macam ibadah ini. Seorang mukmin akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat dia berat. Tidak. Tetapi itu semuanya adalah sebagai maslahat bagi dia. Kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Termasuk ibadah sholat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat agung. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan ibadah sholat ini. Karena Allah mengagungkan, karena Rasul mengagungkan, maka kewajiban kita juga mengagungkan dan memuliakan ibadah ini. As-sholat. Allah Jalla wa'ala menjadikan ibadah sholat ini sebagai ar-ruknu tsani, rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Awkama qala Rasulu alaihi salatu wassalam. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Dibangun di atas syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salah. Dan juga dibangun di atas ibadah as-salah. Salat lima waktu. Iya. Allah jadikan ibadah salat ini sebagai ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Wassalah amududdin. Salat adalah imaduddin. Imad. Amud. Pilar. tiangnya agama ini. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan tentang Islam, wa amuduhu shalah, wa amuduhu, dan pilar dari Islam itu, tiang dari Islam itu adalah as-shalah, salat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali dari amalan-amalan hamba yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini tidak lain menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya ibadah salat ini. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan-amalan hamba, amalan-amalan kita ini adalah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika amalan salat itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Tetapi kalau jelek, maka akan jelek juga seluruh amalannya. Dan adalah Allah Azza wa Jal ketika menghisab amalan ibadah salat dan ada kekurangan pada amalan-amalan salat yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah berkata kepada malaikatnya, coba lihat hambaku, apakah dia memiliki amalan sunnah? Fahallahu min tatawu'in. Apakah dia memiliki salat apa? Tatawu', salat sunnah. Kalau ada ibadah salat sunnah itu, maka ya, disempurnakanlah ibadah salat yang apa? Wajib. Pernah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mengambilkan air wudu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam selalu membalas kebaikan. Nabi bertanya kepada sahabat ini, kamu punya hajat apa? Sal, minta kepadaku. Disuruh minta. Ternyata ya, permintaannya luar biasa. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta, ya Rasulullah, saya menjadi temanmu nanti di surga. Mengiringi engkau di surga. Subhanallah. Awa ghairu dzalika? Nabi bertanya lagi, apa bukan yang lain saja? Kata orang ini, huwa dzak, itu yang saya cari. Subhanallah. Dan Nabi tidak bisa memberikan sorga. Nabi tidak bisa mengangkat derajat seseorang. Ya atau tidak? Tidak bisa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ya, meminta Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada sahabat ini, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. Bantu saya agar engkau mendapatkan cita-citamu itu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak apa? Sujud. Dengan memperbanyak salat. Ya, tentu yang diperbanyak adalah sholat apa? Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itulah yang ada di hadapan mata-mata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, surga yang ada di hadapannya, jannah. Yang menjadi patokan kebahagiaan adalah itu. Dan ibadah sholat adalah sababu kulli khair, sebab semua kebaikan. Jangankan ibadah sholat wajib, ibadah sholat sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang dua rakaat sholat qabliyah subuh. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, raka'atul fajri, dua rakaat salat subuh yakni qabliyah, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Yakni kurang apa lagi kita diberi oleh Allah, ya atau tidak? Pagi-pagi sudah diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Iya. Namun hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja yang merasakan keindahan itu. Besarnya nikmat Allah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika seorang mengetahui ini, ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Segala kebaikan bi'idnillahi azza wa jalla. Baik, sebelum kita melanjutkan beberapa keutamaan sholat, di antara kebaikan barangkali minal hikmah, ketika seorang mengingat hadis ini, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya, dalam kehidupan dunia ini, ya, dia akan mengambil dunia secukupnya saja, dan dia merasa apa yang Allah berikan kepadanya sudah cukup. Entah dia orang yang kaya, entah dia orang yang miskin, ya. Taib. Yang kaya walhamdulillah, dia bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang lain yang Allah wajibkan, zakat, umrah, haji dan seterusnya. Namun ketika Allah jadikan kita sebagai orang yang kurang, ya, sholat dua rakaat ini menghibur kita. Allah Jalla wa'ala memberikan kepada saya sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akan bersih hasad. Dan tidak ada hasad lagi dalam hati kita. Bi'idnillahi azza wa jalla. Hadza syai' azim. Ini perkara yang sangat besar tentunya. Ya. Nah, melihat saudaranya ganti mobil, biasa saja. Dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Ya. Rumah dari dulu yang modelnya tipe 21. Dari apa namanya? Dari kepang itu gedek. Kanan kirinya yang dulunya juga sama-sama kepang gedek, tiba-tiba berganti bata. Yang satunya kemudian tiba-tiba apa tingkat, biasa saja. Dia terhibur dengan apa? Hadis ini. Lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Yamsi bersama, berjalan. Seperti itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mensikapi dunia ini. Pernah suatu saat Ibnu Mas'ud atau yang lainnya menangis melihat Nabi bangun dari tidur. Yani beliau tiduran di atas tikar, ketika bangun membekas pundak beliau dengan tikar itu, ada bekasnya. Sehingga menangis ini sahabat. Ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, yang mereka itu adalah orang-orang kafir, tidurnya, kendaraannya, yani, seperti itu mereka. Engkau ya Rasulullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki derajat paling tinggi di sorga. Seperti ini ya Rasulullah. Ternyata jawaban Rasul alaihi salatu wassalam di luar dugaan. Kalau kita yang seperti itu kan gimana? Ya. Iya ya. Sprena-sprene kok kayak gini terus. Ya. Ikut mengalir sedih juga ya kan. Nangis lagi kita. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Nabi mengatakan mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia itu? Ma'ana fid dunia, urusan saya dengan dunia tidak lain seperti karakibin, seperti seorang pengendara kuda safar. Istaghalla tahta syajarah, capek ya, ingin istirahat, maka berteduh di bawah apa? Pohon. Summa raha wa tarakaha, kemudian mengambil waktu istirahat secukupnya, ditinggalkan. Seperti itulah dunia. Ibarat musafir berhenti di bawah pohon, berteduh. Tidak ada musafir yang berteduh di bawah pohon, berpikir untuk membangun rumah di situ. Tidak ada. Pikirannya ya, kapan saya selesai, capeknya, saya akan apa? Melanjutkan perjalanan. Dan ini faedah yang sangat banyak, ikhwatil kiram, ketika seorang hatinya selalu terkait dengan mana? Dengan sholat. Di antara keutamaan sholat, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, ketika Allah Jalla wa'ala, ya, mewajibkan ibadah sholat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, Allah panggil langsung Rasul alaihi salatu wassalam ke langit. Allah ajak bicara langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah, tanpa ada perantara. Tidak ada perantara. Beda dengan syariat yang lain. Zakat, puasa, haji, jihad, semua ini amalan-amalan Islam diwajibkan atau disyariatkan dalam keadaan Rasul di bumi. Adapun sholat, Allah panggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Setelah menyaksikan sekian banyak keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita naik pesawat saja terkagum, bertasbih melihat apa? Betapa luasnya alam ini. Lalu bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengendarai buruk yang kecepatannya demikian luar biasa, tidak sampai ke nalar-nalar manusia, perhitungan akal manusia. Dari Mekah langsung sampai ke Baitul Maqdis. Di sana beliau berjumpa dengan para nabi, para rasul, semua para nabi, para rasul salat di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, melihat malakutas samawati wal ardh. Berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan para nabi. Melihat sorga, melihat neraka. Sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah ibadah sholat. Ibadah yang Allah wajibkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langit. Dipanggil Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan ibadah sholat ini, sholat Allah wajibkan ya sehari semalam 5 kali. Bahkan sebelumnya ya Allah wajibkan sehari berapa? 50 kali. Menunjukkan betapa hajat kita, butuhnya kita kepada ibadah apa? Sholat. Sesuatu yang diulang-ulang itu tentunya sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya. Makan, minum. Ya, kenapa kita sampai makan 3 kali? Karena kita merasa butuh, tidak cukup sekali. Ya. Ada yang cukup sekali. Nadir, jarang. Mungkin orang sudah tua. Ya. Baik. Kalau seperti kita ini ya, ya masih muda-muda ini. Ya. 2 minimal. Gih, Badar. Ya, 3. Mungkin ada yang butuh berapa kali? 4, 5. Sesuai dengan hajat. Ibadah sholat Allah wajibkan 5 kali. Sehari semalam. Subuh, zuhur, al-asr, maghrib, isya. Bahkan sebelumnya diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 marrah. 50 kali. Menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat ini. Nabi alaihi salatu wasalam turun ke langit yang ke-6. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa mengingatkan umatmu tidak akan mampu. Minta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala keringanan. Ya. Nah. Allah menakdirkan kejadiannya seperti itu. Allah Maha tahu salat itu akan menjadi berapa? 5 kali. Ya. Baik. Jangan terbawa oleh pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Jangan terbawa oleh pemikiran orang-orang yang mereka ya tidak percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mosok sih mau menetapkan salat 5 waktu harus tawar-tawar, tawar-tawaran seperti ini, 50 menawar lagi, ya subhanallah. Ya. Nah ini hadis sahih yang menceritakan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mau menyimpang-nyimpangkan maknanya, kamu mau membawa kepada kerusakan-kerusakan makna. Ya seperti itu Allah takdirkan kejadiannya. Allah wajibkan 50 kali dan Rasul siap menunjukkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam orang yang sangat sempurna di dalam menerima perintah siapa? Allah Azza Wajalla. Sebagaimana Nabi Ibrahim Ali Shallallahu Wasallam diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla untuk menyembelih putranya Ismail. Apa kata Ibrahim? Apa kata Ismail? Tunduk, patuh dengan perintah siapa? Allah Azza Wajalla. Dan Allah tidak berkehendak Nabi Ismail akan mati disembelih. Tidak. Apakah juga akan kamu katakan seperti itu tadi? Lah wong mau dikasih apa namanya? Kambing aja harus proses-proses seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Justru ini menunjukkan betapa sempurnanya ketundukan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zham wa afdal. Fahuwa khaliluhu, kekasih Allah Azza wa Jalla. 50 kali diwajibkan kepada nabinya, Nabi tidak menolak. Tapi ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, diingatkan. Kembali lagi Nabi alaihi salatu wasallam ke atas. Allah izinkan. Diturunkan kewajiban itu. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Masih kurang. Minta lagi keringanan. Berbolak-balik. Bainahu wa baina rabbi. Sampai Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan hingga 5 kali sehari semalam. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan, kalau bisa minta lagi keringanan. Ya, sudah malu Nabi SAW. Malu. Kemudian Allah menetapkan 5 itu ketetapan Allah yang tidak berubah. 5 dari sisi 5 kali melakukan sholat. Tetapi di sisi Allah itu adalah 50 kali. Fadlullah wa rahmatuhu. Keutamaan Allah dan rahmatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Kemuliaannya, keagungannya, ya. Baik. Di antara yang menunjukkan keagungan ibadah salat adalah ibadah salat ini, ya, sebab seorang akan dijaga oleh Allah. Dijaga dunianya, dijaga akhiratnya, dijaga badannya, dijaga keluarganya, hartanya. Kalau kita mau menjaga ibadah ini. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat. Jagalah oleh kalian sholat-sholat kalian. Kita disuruh menjaga sholat 5 waktu. Wassalatil wusta. Jagalah juga sholat wusta. Yani sholatil asr. Sebagian ulama menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Ada yang mengatakan sholat subuh dan seterusnya. Ya. Intinya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Menjaga keikhlasannya. Menjaga syarat-syaratnya. Seperti wudu. Wudu dengan sempurna. Menjaga rukun-rukunnya. Tumakninah, Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, menjaga waktunya. Menjaga kekhusyuannya. Dan berusaha melakukan ibadah sholat ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Diperintahkan untuk kita menjaga. Dan barang siapa yang menjaga sholat-sholat 5 waktu, menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni jagalah batasannya. Jagalah syariatnya. Jagalah perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya tentang keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dan termasuk penjagaan kita kepada sholat adalah menunaikannya di mana? Di masjid. Di annahu wajibun, karena ini wajib. Ala dzukuri hadhil ummah, atas kaum laki-laki dari umat ini. Ya. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya, ya man shallal fajra fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi dzimmatillah, maka sungguh dia berada dalam tanggungannya Allah. Jaminannya Allah. Yang jamin siapa ini? Allah. Kalau dalam urusan dunia kita saja berusaha mencari jaminan-jaminan. Beli barang, jaminannya berapa? Berapa bulan? Jaminannya apa? Kita ingin tenang dengan jaminan-jaminan itu. Dalam urusan apa? Dunia. Lalu apakah seorang tidak merasa terdorong untuk dia menunaikan ibadah yang mulia ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia. Dan jaminannya itu, ya, adalah jaminan yang sifatnya mutlak. tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla jaminan apa. Allah hanya mengatakan, Rasul hanya mengabarkan, Allah akan menjamin kamu. Kamu dalam jaminannya Allah. Yakni dijamin dunianya, dijamin agamanya, dijamin hartanya, dijamin akhiratnya biiznillahi azza wajalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya seorang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat akan diangkat derajat dengan itu. Satu langkahnya. Dan langkah yang lain menghapuskan dosa. Betapa butuhnya kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dan betapa butuhnya kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Dan itu adalah perjalanan kita ke masjid sekaligus pulangnya, bukan hanya berjalannya saja ke masjid, berjalannya menuju masjid dan pulangnya. Ya. Taib. Disebutkan dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada sahabat yang paling jauh tempatnya dari Masjid Nabawi, namun tidak pernah terlambat dari sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat ini adalah ibadah yang diwajibkan selama akal itu masih ada. Berbeda dengan ibadah yang lain, ya atau tidak? Ibadah puasa, ya, tidak setiap hari, tetapi sebulan saja di bulan Ramadan, setahun satu bulan. Zakat setahun sekali, itu pun bagi mereka yang apa? Yang memiliki nisab. Wa tamma alaihil haul, dan telah genap satu apa? Tahun. Ya. Ibadah haji sekali seumur hidup. Adapun ibadah sholat sehari 5 kali, selama akal itu masih ada. Jika tidak bisa sholat dengan berdiri, Nabi mengatakan sholatlah dengan duduk. Sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam tastati, jika tidak bisa sholatlah dengan duduk. Fa'ilam tastati, fa'ala jamb, jika tidak bisa, maka sholatlah dengan apa? Berbaring. Bahkan kalaupun sudah tidak bisa apa-apa kecuali hanya isyarah, dengan isyarah. Bahkan kalau seorang melihat kita dalam keadaan seakan-akan koma, tidak mengerti hakikat kita, mungkin saja orang menganggap kita koma, namun sebenarnya kita masih punya akal, masih mendengar, masih mengetahui. Sholatlah dalam keadaan seperti itu. Sholat walaupun dia tidak bisa berwudu, walaupun dia tidak bisa bersuci. Ya. Wabillahi taufiq. Dan diantara yang menunjukkan keutamaan ibadah sholat, wabihi nakhtim, dan kita tutup dengan hadis ini, ibadah sholat adalah ibadah yang kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita melakukan sholat sedini mungkin. Dalam keadaan mereka belum balig, dalam keadaan mereka belum mukallaf, dalam keadaan pena itu masih diangkat, belum ditulis. Ketika anak berumur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'us sab'in. Perintahlah anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun perintahkan sholat. Yakni ajari mereka wudu, ajari mereka membaca surah Al-Fatihah, ajari mereka rukun-rukun sholat. Bukan hanya perintah, ayo nak sholat, enggak. Diajari semuanya. Dan mereka ini anak sudah mumayyiz, sudah 7 tahun ini. Ya. Sudah mumayyiz, sudah sah sholatnya. Bahkan sudah bisa menjadi imam. Ya. Mengimami sudah bisa. Ya. Walaupun dia belum apa? Balik. Ya. Sudah sah sholatnya, sudah bisa masuk ke dalam sholat. Wabillahi taufiq. Umur 7 tahun. Dan yang dimaksud orang tua memerintahkan anaknya melakukan sholat adalah setiap saat. Subuh diperintahkan, diingatkan, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama 3 tahun. Dan ibadah sholat ini, kalau anak kita meninggalkannya, belum mau melakukan sholat di umur 10 tahun, yang itu juga belum umur apa? Balik. Diizinkan untuk kita memukulnya. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, pukul mereka ketika sudah berumur 10 tahun namun mereka enggan untuk melakukan ibadah sholat. Berarti ibadah ini adalah ibadah yang sangat apa? agung. Kita butuh. Kita sangat perlu di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya. Wabillahi taufik. Ini perlu kita sebutkan di awal pembahasan ini. Agar kita bisa memahami kenapa sampai terjadi khilaf yang demikian kuat di antara para ulama. Tentang orang-orang yang meninggalkan apa? Sholat. Ya. Karena sholat adalah ibadah yang sangat besar, agung. Ya. Kemudian seorang meninggalkan sholat. Ya. Sebagian besar para ulama dari kalangan sahabat ya, mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya kafir. Sebagian lagi mengatakan tidak kafir. Jadi khilafnya adalah kafir atau tidak apa? Kafir. Ini khilafnya ini khilaf yang sangat besar, berat. Ya. Dan di antara sebab terjadi khilaf di kalangan mereka adalah karena Nabi bersabda, "Waman taraka sholata faqad kafar." Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Hadis ini sahih. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Bainal abdi wal kufri awi syirki tarkus sholah." Sebagai pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat ini. Kalau meninggalkan sholat, masuk kepada daerah kekufuran. Ini diantara sebab terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali pada kesempatan yang akan datang. Semoga sebagian dari nusus yang kita telah dengar bersama ya, mengingatkan kita akan nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demi Allah, nikmat seorang hamba dimudahkan untuk mencintai ibadah ini. Nikmat seorang hamba bisa melakukan ibadah ini. Nikmat seorang hamba diberi semangat untuk terus belajar untuk mengerti bagaimana kita sholat kepada Allah. Sungguh ini nikmat yang sangat besar. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya ya, memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya atas nikmat dan anugerah yang besar. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.